Sako jika dut, lucu kayak badut. Mau jadi MC, kayak penyanyi dangdut. Mereka sekeluarkan emang bikin gua jengkel. Dari Abdi Rabin Hafiz sampai ke anak ya si Miguel. Anjing deh bangsa. Sorry Saiko G, munafik dan najis. Itulah sebutan yang pantas untuk Saiko G. Dan dua pelacurnya adalah MC dan VST. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Memandang akhir dari awal, merombak takdir. Mengubah kecil kemungkinan jadi kocar kacir. Sejarah mulai saat ku melangkah hari ini. Tantangan menghadangku, mencibir mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Membuang kebiasaan buruk untuk meratapi. Kantong yang kosong, ringankan gerak. Waktu kan mengisi pundi dengan emas dan perak. Seuntai kata hadir di dalam benak. Kalimat terangkai menjadi bait dan genap. Sempitan gelap, jadi luas dan terang. Pijakan makin kokoh, cahaya pun benderang. Ingatlah kesombongan, awal kehancuran. Lupakan nurani saat harta bertaburan. Kilo gemerlap buat gerak tak beraturan. Duduk terjatuh di atas rencana yang berhamburan. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang izinkanku belajar tak angku. Lemaskan lenganku yang pegal berpangku. Cibiran banyak orang buatku terpaku. Pedasnya mulut bagai didikan berlabuh. Ingat atas langit masih ada langit. Paradigmaku meledak bagai dinamit. Terasa sakit tapi tersadar dari mimpi. Bagai batuan tersamar tamparan di pipi. Tak langsung begitu dapatku mengerti. Tak juga kapalku berlabuh untuk menepi. Sampai satu hari tersentak dan tersadar. Proses harus dilewati dengan bersabar. Jauh berakhir di dalam musik dan lirikku. Terdapat kapasitas tanpa batas diriku. Yang tersembunyi terbuai bantalan empuk. Terima kasih untuk kalian yang limpuk. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang.